Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'i'ul Masadik fi Tawbihi Alfiyat Ibni Malik. Masih membahas tentang al-ibtida', yakni al-mubtada' wal-khobar. Pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari sampai al-mas'alatu as-sadisa asrah, masalah yang ke-16. Maka kita lanjutkan kembali masalah berikutnya. Al-mas'alatu as-sabi'ah asrah, masalah yang ke-17. Al-mubtada' yakunu nakiratan mufidatan. Mubtada' itu ada yang berbentuk nakirah mufidah. Wa tahsulul fa'idatu bi ahadin min arba'in wa isrina amran. Fa'idah nakirah bisa didapatkan dengan salah satu dari 24 perkara. Jadi salah satu dari 24 ini menyebabkan nakirahnya mufidah dan menjadi mubtada', ya, bisa menjadi mubtada'. Al-awwal ayyata qaddamal khabar 'alaiha wa huwa dharfun aw jarun wa majrur. Yang pertama, khobar mendahului mubtada' dan berbentuk dharf atau jar majrur. Nahwu fid dari rajulun wa inda zaidin namiratun. Fid dari khobar muqaddam, rajulun mubtada' muakhar, nakirah mufidah. Inda zaidin khobar muqaddam nakiratun mubtada' muakhar, nakirah mufidah. Karena khobarnya didulukan dan berbentuk dharf atau jar majrur. Nah, atsani ayat taqaddam 'ala nakirati harfu istifhamin. Yang kedua, isim nakirahnya didahului oleh huruf istifham. Nahwu hal fatan fikum. Fatan mubtada nakirah mufidah, fikum khobar. Ats-tsalits ayat taqaddama 'alaiha nafyun. Yang ketiga, isim nakirahnya didahului oleh huruf nafi, maka menjadi mufidah dan boleh jadi mubtada'. Nahwu ma khilul lana, khilun mubtada', lana khobar. Ar-rabi antu sofa. Yang keempat, isim nakirahnya diberi sifat atau naat. Nahu rajulun minal kirami indana. Rajulun pada nakirah mufidah karena dia punya naat atau sifat, yaitu minal kirami. Naat berupa sibul jumlah jar majrur, indana khobarnya. Al-khamis antakuna amilatan. Yang kelima, isim nakirahnya bisa beramal, maka dia boleh menjadi mubtada' dari nakirah mufidah. Nahwu raghbatun fil khairi khairan. Raghbatun mubtada' dari nakirah mufidah karena bisa beramal, itu fil khair mahal nasab maf'ul bi. Khairun khobar, Raubatun itu mencintai, fil khair, kebaikan. Itu khair merupakan kebaikan, ya. Di fil khair ini maf'ul bi, mahal nasab. Yang beramal ialah nakirah, Raubatun tadi itu yang menjadi mubtada. Sementara khairun selanjutnya jadi khobarnya. As-sadis antakuna mudhafatan, nakirahnya mudhaf ke nakirah lain, maka menjadi nakirah mufidah. Nahu amalu birin yazinu, amalu birin mubtada nakirah mufidah karena mudhaf kepada nakirah yang lain. Yazinu khobar. Hadha ma dzakara Ibnu Malik fi alfiyatihi, enam macam ini disebutkan oleh Ibnu Malik dalam alfiyahnya. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan beliau dalam nadzam alfiyahnya, semoga Allah merahmatinya. Wa la yajuzu ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah wa halfatan fikum wa ma khilul lana wa rajulun minal kirami indana wa ragbatun fil khair khairun wa amal birin yazinu wal yuqas malam yuqal. Tidak boleh nakiram jadi mubtada selama tidak berfaedah. Berarti kalau berfaedah boleh, seperti inda zaidin namira halfatan fikum ma khilul lana rajulun minal qiram indana raubatun fil khairi khairun wa amalu birin yazin. Adapun yang tidak kita ucapkan di sini bisa dikiaskan. Nah, adapun selanjutnya ini adalah sebagai faedah tambahan, ya. Enggak disebutkan dalam alfiyah Ibnu Malik tapi ditambahkan. Naam. As-sabi antakuna isma syartin. Nakirahnya berbentuk isim syarat. Isim syarat itu secara makna dan lafaz dihukumi seperti isim nakirah, ya. Nahwu mayakum akum ma'ahu, barang siapa yang berdiri aku berdiri bersamanya. Man mubtada dari isim syarat, nah dianggap nakirah mufidah. Yakum khobar. Asamin antakuna jawaban, yang kedelapan jika isim nakirahnya dipakai sebagai jawaban pertanyaan, maka boleh jadi mubtada nakirah. Nahwu ayyuqal man indak, seperti ditanyakan siapa yang ada di sampingmu, di sisimu. Fatakul, engkau jawab rajulun. Nah, rajulun di sini mubtada. Wa taqdir indi rajulun, takdirnya ialah indi rajulun. Indi khobar, rajulun mubtada. Atasi antakuna ammatan, yang kesembilan isim nakirahnya menunjukkan makna umum, seperti lafadz kullun itu umum, ya. Nahu kullun yamutu, kullun mubtada, yamutu khobar, semuanya pasti akan mati. Al-asyir ayuk soda biha at-tanwi', yang ke 10 isim nakirahnya mengandung makna at-tanwi', itu menjelaskan macam sesuatu. Nahwu thawbun labistu wa thawbun bi'tu, thawbun mubtada, labistu khobar, wa thawbun bi'tu ataf. Satu baju aku pakai, satu baju yang lain aku jual. Nah, berarti thawbun di sini menunjukkan makna apa ini? Rincian atau makna macam-macam sesuatu. Satu macam baju tak pakai, satu macam baju yang lain aku jual. Kalau ada nakirah yang mengandung makna semacam ini, itu at-tanwi', menunjukkan macam-macam sesuatu, maka boleh menjadi mubtada walaupun dia nakirah. Al-Hadi Asar yang ke-11, antakuna du'aan. Isim nakirahnya mengandung makna doa. Nahu qawlih ta'ala salamun ala Ilyasin. Salamun mubtada ala Ilyasin khobar. Salamun itu isim nakirah, jadi mubtada karena mengandung makna doa. Semoga kesejahteraan, keselamatan atas Ilyasin. Wa nahu qawlih ta'ala wailun lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Wailun mubtada lil mutaffifin khobar. Jadi di sini doanya mencakup doa kebaikan maupun doa kejelekan, ya. Asani asar ayyakuna fiha makna ta'ajub. Yang ke-12 isim nakirnya mengandung makna ta'ajub. Ini mata ajubiyah itu dianggap isim nakir, ya. Boleh jadi mubtada. Ma ahsana Zaidan. Alangkah bagusnya Zaid. Ma mubtada dari mata ajubiyah yang dianggap isim nakir, ya, setara dengan isim nakir. Ahsana Zaidan jumlah itu khobarnya. Atsalisa asar yang ke-13 antakuna antakuna khalafan min mausufin. Isim nakirnya berasal dari sesuatu yang disifati. Antakuna khalafan min mausufin nahu mu'minun khairun min kafir. isim nakirnya adalah sebagai ganti dari sesuatu yang disifati. Naam. Mukminun jadi khalafan itu sebagai ganti atau sebagai wakil dari sesuatu yang disifati. Mukminun khairun min kafir. Mukminun mubtada khairun khabar. Mukminun ini dia asalnya kan sifat. Jadi rajulun mukminun gitu ya. Kemudian dia menempati posisi yang disifati tadi rajulun ya. Nah, maka boleh jadi mubtada. Seolah-olah mewakili lafaz rajulun mukminun ya. Ya rajulunnya dibuang yang disifati itu, kemudian sifatnya mengganti posisi yang disifati tadi. Maka dia boleh jadi mubtada. Nah, seolah-olah sama seperti nakira yang disifati ya. Nah. Arabi asar antakuna musogorotan. Yang ke-14 isim nakirahnya ditasghir, diikutkan wazan tasghir. Nahu rujailun indana. Rujailun mutada nakirah, indana khobar. Ini boleh jadi mutada karena berbentuk tasghir. Rujailun seperti rajulun sogir gitu ya. Naam. Al-khamis asar yang ke-15 antakuna fi ma'nal mahsur. Yang ke-15 nakirahnya mengandung makna sesuatu yang dibatasi. Nahu syai'un ja'a bika. Syai'un ja'a bika. Hanya sesuatu ini yang datang kepadamu. Syai'un mubtada ja'a bika khabar. Wa taqdir ma ja'a bika illa syai'un. Takdirnya secara makna yang datang kepadamu hanya sesuatu ini. Jadi syai'un di sini nakir mengandung makna sesuatu yang dibatasi. Maka boleh menjadi mubtada. Sadis asar ayyaqa qablaha wawul hal. Sebelum nakirah ada wawu halnya. Maka boleh jadi mubtada. Nahu saraina. Wa najmun qad adha'a. Nah, kita berjalan malam-malam dalam keadaan bintang sudah bersinar. Najmun mubtada. Sebelumnya ada wawu hal ya. Najmun mubtada qad adha'a khabar. Jumlah ismiyah menjadi hal. As-sabi asar atau as-sabi asar yang ke-17 antakuna ma'tufatan ala ma'rifatin. Nakirahnya atau pada ma'rifat sebelumnya, sehingga boleh jadi mubtada. Nahwu zaidun wa rajulun qa'imani. Nah, zaidun mubtada wa rajulun ini ataf jadi mubtada juga qa'imani khabarnya. Nah, rajulun ataf kepada zaid ma'rifat. Asamina asrah atau asamina asar yang ke-18 antakuna ma'tufatan ala wasfin. Isim nakirahnya ataf kepada sesuatu yang menunjukkan makna sifat. Contoh nahwu tamimiyun warjulun fiddar. Tamimiyun sesuatu yang mengandung makna sifat. Warjulun ini nakirahnya atau kepada tamimiyun. Jadi mubtada. Fiddar khobar. Ini tamimiyun mubtada, warjulun juga mubtada. Atof ya. Fiddar khobarnya. Atasi asar yang ke-19 ayu tafa alaiha mausuf. Ini ma'tuf alaihnya berupa sesuatu yang disifati. Nahu rajulun wa mra'atun tawilatun fiddar. Rajulun tada ya, atofnya berupa isim yang disifati, itu isim mra'atun tawilatun fiddar khobar. Maka rajulun boleh jadi mubtada. Al-israwan antakuna mubahamatan. Yang ke-20 nakiranya mengandung makna yang masih samar atau mubaham. Nahu rajulun bainana lahu malun kathir. Ada laki-laki yang berada di tengah-tengah kita memiliki banyak harta. Jadi itu rajulun di sini masih disamarkan, ya siapa dia? Maka boleh jadi mubtada. Asani asar antako abak dalaula. Yang ke-21 isim nakironya terletak setelah laula. Nahu laula ilmun sornasu kalbahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia akan hidup seperti binatang. Ilmun ini mubtada. Khobarnya mana? Dibuang. Asani walisrun yang ke-22 antako abak dafa'il jaza. Ini terletak setelah fa'ul jaza. Nah, nahu in dahaba iron fa'iron firribad. In dahaba fi'il syarat, iron fa'ilnya, fa'iron firribad. Ini maka jawab syaratnya. Iron mubtada dari nakirah terletak setelah fa'ul jaza. Athani wal isrun yang ke-23. Athalith wal isrun yang ke-23. Antadkhul ala nakirah la mulib tidak. Isim nakirahnya kemasukan la mulib tidak. Maka boleh jadi mubtada. Nahu la rajulun qa'imun. La rajulun mubtada. Nakirah dimasuki lam ibtidak. Qa'imun khobarnya. Rabi' wal isrun yang ke-24 antakuna ba'da kam al-khobariyah. Nakirahnya terletak setelah kam al-khobariyah. Kam yang mengandung arti banyak. Nahu kam ammatin laka ya jirir. Nah, boleh kam ammatun laka ya jair wa khalatun fatu'a qad halabat alaiya isyar. Ammatun jadi apa ini? Mubtada terletak setelah kam khobariyah banyak, artinya itu banyak. Ammatun laka bibikmu ya jarir wahai jarir. Wa khalatun juga bibik dari pihak perempuan ibumu. Fa du'aun qad halabat alayya isyar. Taib. Ini 24. Sebab nakirah boleh jadi mubtada dan dianggap nakirah mufidah. Ada yang sering muncul, ada yang jarang-jarang munculnya. Nah, selanjutnya al-mas'alatu ats-tsaminata asrah, masalah yang ke-18. Lil khabari thalathu halat. Khobar itu memiliki tiga keadaan. Al-awwal at-ta'akhur wa awal aslu. Yang pertama, diakhirkan dari mubtada. Ini hukum asal khobar. Di mubtada dulu baru khobar. Atsani at-taqaddum. Yang kedua, khobar mendahului mubtada. Atsalis jawazu taqdim wa ta'khir. Yang ketiga, boleh mendahului, boleh diakhirkan. Wa dhalika fima faqada fihi mujibuhuma. Hal itu terjadi jika yang mewajibkannya mendahului atau diakhirkan hilang. Qaulika Zaidun qa'im au qa'im Zaid. Contoh ucapanmu Zaidun qa'im. Zaid mubtada qa'im khabar au qa'imun Zaid. Qa'im khabar Zaid mubtada. Jadi ada keadaan khobar diakhirkan, ada keadaan khobar wajib didulukan, ada keadaan jawazul amrain, boleh didulukan, boleh diakhirkan. Jika tidak ada padanya sesuatu yang mewajibkan untuk diakhirkan atau yang mewajibkan sesuatu yang didulukan. Taib. Al-mas'alatu at-tasi'ata as-sah. Masalah yang ke-19. Yajibu ta'khirul khobar fi ahada asyar maudian. Khobar wajib diakhirkan di 11 tempat. Jadi hukum pertama yaitu khobar wajib diakhirkan dari mubtada di 11 tempat. Al-awwal ayyu khafa iltibasu bil mubtada. Yang pertama, jika dikhawatirkan khobar samar ya dengan mubtada. Berarti kalau ada kesamaran maka diputuskan hukum asal. Mubtada dulu baru khobar. Wadhalika idza kana ma'rifataini aw mutasawiyaini wala qarinata. Hal itu terjadi jika mubtada khobarnya sama-sama ma'rifat atau sama-sama level nakira mufidahnya dan tidak ada qarinah yang membedakannya. Maka kita pakai hukum asal, mubtada dulu baru khobar. Nahwu Zaidun akhuka afdalu minka afdalu minni. Jadi Zaidun akhuka titik ya. Zaidun mubtada akhuka khobar. Karena Zaid ma'rifat, akhuka juga ma'rifat. Maka sama-sama ma'rifat mubtada khobarnya. Sehingga kita pakai hukum asal, mubtadanya dulu baru khobar. Afdalu minka afdalu minni. Nah ini sama-sama nakir mufidah, maka kita pakai afdhalu minka mubtada afdhalu minni khobar. Nah, jadi itu dua contoh ya, bukan satu contoh. Jadi Zaidun akhuka contoh yang sama-sama ma'rifat, afdhalu minka afdhalu minni ini contoh yang kedua, sama-sama selevel sebagai nakir mufidah. Tidak ada qarinah yang membedakan mubtada khobar, sehingga hukum asal kita pakai mubtada dulu baru khobar. Tsani ayyu khafa iltibasu bil fa'il. Yang kedua, dikhawatirkan kesamaran antara mubtada dan fa'il. Nah, ini fa'il ataukah mubtada, maka kita putuskan mubtada dulu baru khobar supaya tidak dianggap sebagai fa'il ya. Nahwu Zaidun qoma. Kan khawatir jangan-jangan Zaidun fa'il dari qoma ya kan. Maka kita putuskan Zaidun mubtada qoma khobar yang diakhirkan sehingga kesamaran tadi hilang. Atsalis ayaktarina bi illa lafdhun aw makna. Khobar diiringi dengan illah, baik secara nyata lafadznya atau di kecuali kan secara makna. Kalau lafzun itu illah, kalau secara makna itu innama, ya. Fal awal nahwu qawli ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad mubtada, rasulun khobar. Ini diiringi dengan illa secara lafaz. Wasani nahwu qawli ta'ala innama anta nadhir, anta mubtada nadhirun khobar. Innama itu mengandung makna illa. Maka khobarnya harus diakhirkan. Ar-rabi ayyakunal mubtada mustahiqan litasdir. Yang keempat, mubtada'nya memiliki lafaz atau berbentuk lafaz yang memang harus di permulaan. Maka harus mubtada' dulu baru khobar. Imma binafsi, bisa jadi karena secara personnya mubtada'nya memang layak di permulaan. Aimnil asma'al mustahiqqal litasdir, yakni mubtada'nya berupa isim-isim yang harus di permulaan. Wahi arba'ah, ini ada empat isim-isim yang harus di permulaan. Nahu ma ta'ajubiyah, nanti karena mubtada'nya berupa ma ta'ajubiyah, maka harus diawalkan, khobarnya diakhirkan. Nahu ma ahsana zaidan, ma mubtada' ahsana zaidan khobarnya. Athani wa asma'ul istifham, isim-isim istifham ini harus di permulaan. Kalau mubtada'nya berupa isim istifham, secara otomatis khobarnya harus diakhirkan. Nahu man fiddar, man khobar fiddar, man mubtada' fiddari khobar. As-salis wa asma'u syart, mubtada'nya berupa isim syarat, secara otomatis dia di awal, mubtada'nya diakhirkan. Nahu mayakum akum ma'ah, man mubtada' yakum khobar. Rabi wa kam al-khobariyah, mubtada'nya berupa kam khobariyah. Nahu kam abid li zaid, kam mubtada' dari kam khobariyah, li zaid khobar. Au bi ghairih, atau dia layak di permulaan dengan sebab yang lain, yakni nahu la zaidun qa'im li dukhuli lam ibtida' alaih. Zaid mubtada' qa'im khobar, sebab yang lain ialah mubtada'nya dimasuki lam ibtida'. Ghulamu man fiddar li idhafatihi ila al-asma'il mustahiqqah litasdir, karena mubtada'nya mudhaf kepada isim yang harus di permulaan, maka harus di permulaan mubtada'nya baru khobar. Ghulamu man mubtada' mudhaf kepada man, isim istifham yang harus di permulaan, maka mubtada'nya harus didulukan, khobarnya diakhirkan. Al-khamis ayakun al-mubtada' wa mud au mundu. Yang kelima, jika mubtada'nya berupa lafad mud atau mundu. Ini ada perselisihan masalah i'rab mud dan mundu, tapi kita pakai yang menganggap mud atau mundu sebagai mubtada' sesudahnya berupa khobarnya. Ma ra'aituhu mud yaumani atau mundu yaumani. Nah, ada mud mubtada' yaumani khobar, mundu mubtada' yaumani khobar. Ini ada yang mengi'rabi seperti itu, sehingga kita pasang juga, ya. Naam. As-sadis ayyakun al-mubtada' dhamir mutakallim wa mukhatab mukhbar anhu billadhi wa furu'ih. Mubtada'nya berupa dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab, ya, khobarnya berupa lafadz alladzi dan cabang-cabangnya. Nah, maka harus diakhirkan khobarnya. Nahu ana alladzi arafuni, ana mubtada', alladzi khobar. Anta alladzi tad'i ma la tuhsinu, anta mubtada' alladzi khobar. Aku adalah orang yang mereka kenal. Engkau adalah orang yang mengaku sesuatu yang tidak layak engkau lakukan, ya. Nah, asabi yang ketujuh ayyakunal khobaru tolaben. Yang ketujuh, khobarnya berupa tolab, fi'il amr atau fi'il nahi atau yang lain, maka harus diakhirkan. Nahu zaidun ibribhu, zaid la tuhinhu. Nah, zaid mubtada', ibribhu khobar. Zaid mubtada' la tuhinhu khobar. Ats-tsamin ayakunal mubtada doaan. Kalau mubtadanya mengandung makna doa, maka khabarnya harus diakhirkan. Nahwu salamun alaikum wailul lakum. Salam mubtada alaikum khabar wailul mubtada lakum khabar. Atasi ayakunal khabar mutaaddidan lil mubtada al wahid. Khabarnya lebih dari satu, mubtadanya cuma satu, maka khabar harus diakhirkan. Nahwu ar-rumanu hulwun hamidun. Delima itu manis, kecut. Hulwun khabar awal, hamidun khabar tani. Al-asyir ayyaku'a bainan mubtada wal khabar dhamirul fasli. Kalau antara mubtada dan khabar ada dhamir fasl yang memisahkannya, maka khabar harus diakhirkan. Nahu Zaidun wa al-muntaliku. Zaid dialah yang pergi. Zaid mubtada, al-muntaliku khabar. Dipisah dengan huwa dhamir fasl, maka khabarnya harus diakhirkan. Al-hadi asar yang ke-11 ayakunal khabar muqtarinan bil ba'az zaidah. Kalau khabarnya diiringi dengan ba' zaidah, maka diakhirkan khabarnya. Nahu ma zaidun biqa'im. Zaid mubtada biqa'im khabar. Diiringi dengan ba' zaidah, maka khabarnya harus diakhirkan. Ini 11 tempat khabar wajib diakhirkan. Adapun kapan khabar wajib mendahului mubtada, ini ada 9 tempat. Kapan boleh didulukan, kapan boleh diakhirkan? Nah, jawabannya enggak usah dirinci, cukup dikasih kaidah. Selama sesuatu yang mengharuskan dia diakhirkan tidak ada, atau sesuatu yang mengharuskan khabar didulukan tidak ada, maka hukum asalnya jawazul amrain. Khabar boleh mendahului mubtada, boleh diakhirkan. Nah, sehingga pembahasannya cukup kapan khabar wajib mendahului mubtada. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Masih cukup panjang permasalahan alif tidak ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuannya akan datang saja. Barakofikum, jazakum khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, siap-siap imtihan ya. Kalau selesai bab ibtida, kita imtihan insyaallah ya. Nah, sebelum itu